Rizki manusia sudah dijamin oleh Allah, kecil atau besar, lambat ataupun cepat, semua ada di tangan Allah. Dengarkan afirmasi ini setiap pagi setelah bangun tidur, ulangi dalam hati tiap kalimat yang saya ucapkan, sebagai doa untuk menjadi magnet rizki seluruh alam semesta. Saya memiliki pilihan yang luas. Peluang ada di mana-mana. Saya terbuka dan menerima semua kebaikan dan kelimpahan alam semesta. Kemakmuran orang lain mencerminkan kelimpahan diri saya. Saya selalu memiliki semua yang saya butuhkan. Kesadaran saya menentukan kemakmuran saya. Allah selalu baik pada saya. Dan saya menyebarkan kembali semua kebaikan. Saya bersuka cita ketika saya melihat keberlimpahan. Bersyukur atas apa yang saya miliki, melipat gandakan segalanya. Saya berkelimpahan karena saya memiliki semua yang saya butuhkan di sini dan saat ini. Saya memiliki tubuh yang sempurna, kesehatan yang sempurna, banyak kesempatan luar biasa dan orang-orang baik mendatangi saya. Kelimpahan hidup dalam diri saya. Saya sukses atas izin Allah. Hari ini saya menyatu dengan energi rizki dan saya mengirimkan energi itu ke dunia untuk memberkati semua kehidupan. Saya selalu terbuka dan selaras dengan rizki yang sangat luas. Mengalir masuk dan keluar dari hidup saya dengan bebas dan berlimpah. Penghasilan saya terus meningkat. Saya makmur dimanapun saya berada. Uang datang kepada saya dengan cara yang diharapkan ataupun mengejutkan. Rizki saya sudah dijaminkan Allah. Saya berlimpah, saya bersyukur karenanya. Saya merangkul dan berbagi rizki saya dengan orang lain. Rizki mencari saya di setiap kesempatan, membawa impian saya, dan mampu membuat mimpi menjadi kenyataan bagi orang lain. Rizki mengikuti saya kemanapun saya pergi. Saya bersyukur atas rizki yang mengalir ke seluruh jiwa saya. Saya rileks ke dalam aliran kehidupan dan membiarkan kehidupan menyediakan semua yang saya butuhkan dengan mudah dan nyaman. Saya memiliki semua syarat untuk sukses. Saya percaya bahwa hidup saya hanya membawa yang terbaik dan bersyukur apa yang ada dan apa yang akan datang. Dunia ini adalah tempat yang aman dan bersahabat. Saya merasakan kegembiraan orang lain dan saya merasakannya dengan berbagi kebaikan. Yang saya butuhkan selalu siap membantu saya. Saya memiliki keyakinan penuh bahwa segala sesuatu selalu terjadi dengan benar. Hidup adalah untuk dinikmati. Saya mendukung diri saya dan alam semesta mendukung saya. Saya bernafas lega dan dengan mudah menjalani hidup. Saya mencintai kehidupan karena penuh kebaikan. Saya jauh lebih baik dari pemikiran saya yang terbatas di masa lalu. Saya bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Allah mengabulkan doa saya. Saya beralih dari satu kesuksesan ke kesuksesan lainnya. Sekecil apapun rizki, saya syukuri dan nikmati. Saya mengambil langkah kecil sekarang menuju mimpi yang besar. Saya memuji dan bangga atas peningkatan kualitas saya. Saya sukses, Allah sebagai penjaminnya. Saya sepenuhnya merangkul kesuksesan. Saya benar-benar merangkul dan menerima diri saya. Saya sukses dengan semua kesalahan dan kegagalan saya. Saya berani mengakui kelemahan saya di atas pencapaian saya. Saya bergembira dengan kesuksesan teman-teman saya. Saya mewujudkan sukses untuk diri saya sendiri. Saya layak untuk sukses besar. Saya berhasil dalam semua yang saya lakukan. Allah dekat dengan saya. Saya bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Penghasilan saya terus meningkat. Rizki sangat mudah datang kepada saya. Saya layak mendapatkan rizki. Allah sudah menjaminkan. Penghasilan saya terus meningkat. Saya menarik banyak rizki. Saya sedang memiliki banyak rizki. Saya dapat membantu orang yang saya cintai. Saya sangat sehat dan bahagia. Saya layak mendapatkan rizki. Allah sudah menjaminkan. Saya dicintai dan dirawat oleh Tuhan alam semesta. Saya bersyukur atas kesehatan, kesuksesan, dan teman baik saya dalam hidup saya. Saya menarik rizki dari alam semesta, dari sumber yang diharapkan dan mengejutkan. Saya dicintai dan dirawat oleh Tuhan alam semesta. Saya adalah magnet hidup untuk menarik kebahagiaan, kelimpahan, kesuksesan, dan kemakmuran dalam hidup saya. Saya terbuka dan menerima penghasilan baru. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Uang datang kepada saya dengan cara yang diharapkan dan mengejutkan. Saya beralih dari pemikiran kemiskinan ke pemikiran kemakmuran, dan keuangan saya mencerminkan perubahan ini. Penghasilan saya terus meningkat. Saya makmur dimanapun saya berada. Saya terbuka dan menerima semua kekayaan dari alam semesta. Dimanapun saya bekerja, saya memiliki rezeki lebih dari cukup. Saya pantas mendapatkan yang terbaik, dan saya menerima yang terbaik sekarang. Saya adalah magnet rezeki. Segala jenis kemakmuran mendekat kepada saya. Saya senang dengan rezeki yang datang konsisten ke dalam hidup saya. Saya selalu memiliki lebih dari cukup uang untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya menggunakan rezeki saya dengan bijak, konstruktif, dan bijaksana. Rezeki terus berputar dalam hidup saya. Saya melepaskan uang dengan bahagia, dan kembali kepada saya berlipat ganda dengan cara yang luar biasa. Saya menggunakan uang itu untuk kebaikan, dan saya bersyukur atas kebaikan yang bisa saya berikan. Saya memiliki rezeki tanpa batas. Saya mengizinkan kemakmuran memasuki hidup saya di tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saya membiarkan diri saya menerima banyak hal baik dari kehidupan. Saya suka termudahkan secara finansial. The Law of Attraction membawa semua kemakmuran yang saya inginkan. Saya merasa bersyukur karena memiliki lebih dari cukup. Terima kasih ya Allah atas semua rezekimu pada saya.